Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimah, para pendengar radio Syiar Tauhid dimanapun Anda berada. Insyaallah taala setiap hari Ramadan, bulan Ramadan ini, kami akan menemani menjelang berbuka puasa Anda dengan acara live kajian interaktif yang insyaallah taala akan bersama Al-Ustaz Sofyan Khalid Ururai Habibullah taala, yang bertemakan dengan meraih berkah Ramadan bersama sunnah sang teladan. Dan bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, pertanyaan Anda bisa dikirim kapan saja. Bisa dikirim melalui SMS atau WhatsApp di nomor 089-655-088-805. Atau juga bisa melalui email di email info@syiartauhid.info. Dan alhamdulillah beliau telah hadir di studio radio Syiar Tauhid dan siap mengisi kajian pada pertemuan kali ini. Maka langsung saja kepada Ustaz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, dan para pendengar radio Syiar Tauhid rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Tiada kata yang paling pantas kita ucapkan untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di tahun ini, tahun 1435 Hijriah, kita masih dikaruniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Selain kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam, karena perjumpaan dengan Ramadan adalah satu kenikmatan yang besar. Walaupun kenikmatan berjumpa dengan Ramadan tidaklah akan menjadi berarti apabila kita tidak mengisinya dengan memaksimalkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah kepada Allah itulah hakikat kenikmatan. Dan nikmat umur, demikian pula nikmat yang lainnya, apabila kita tidak mengisinya dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan berubah menjadi azab, akan berubah menjadi bencana bagi kita. Inilah makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, maka sungguh benar-benar akan kutambah nikmatku. Namun apabila kalian ingkar, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Demikianlah nikmat Allah kepada kita dengan diberikan karunia umur untuk masih dapat bertemu dengan tamu yang sangat agung, yaitu bulan Ramadan, tidak akan berarti apa-apa kalau kita tidak mengisinya dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan bisa jadi akan menjadi bencana bagi kita apabila kita mengisinya dengan perbuatan-perbuatan dosa. Maka pertama sekali, seorang mukmin harus bergembira dengan karunia yang Allah berikan kepadanya. Baik karunia Allah berikan kepadanya kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, dan terutama dia dapat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di bulan yang mulia ini. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu. Katakan, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Maka setiap mukmin harus senang, harus bergembira, menyambut dengan penuh sukacita kemuliaan bulan Ramadan yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada hamba-hambanya yang beriman. Dan di dalam sejumlah ayat dalam Al-Quran, dan juga dari sunnah Nabi teladan, telah dikabarkan kepada kita keutamaan-keutamaan bulan Ramadan dan sejumlah ibadah yang terdapat padanya. Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas hidayah serta pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Maka siapa saja dari kalian yang menyaksikan bulan tersebut, hendaklah dia melakukan puasa. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imamu Ahmad, Imam Nasa'i dan yang lainnya, serta disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. "Faradallahu alaikum siyamahu." Allah subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian berpuasa di bulan ini. Tuftahu fihi abwabus sama. Di bulan ini pintu-pintu langit dibuka. Wa tughallaqu fihi abwabul jahim. Dan pintu-pintu neraka itu ditutup. Wa tughallu fihi maradatus syayatin. Dan setan-setan, yakni gembong-gembongnya, para pembesar-pembesarnya itu dibelenggu. Lillahi fihi lailatun khairum min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurim. Dan Allah di bulan Ramadan tersebut memiliki satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yakni ibadah di malam tersebut lebih baik daripada ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya, maka sungguh dia sangat merugi. Demikian pula diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan para imam yang lainnya, dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, suffidatish syayatin wa maradatul jin." Apabila telah masuk malam pertama dari bulan Ramadan, setan-setan pun diikat. Demikian pula para pembesar-pembesar jin. Wa gullikat abwabun nar. Dan pintu-pintu neraka itu ditutup. Falam yuftah minha babun. Maka tidak ada satupun pintu neraka yang dibuka. Wa futtihat abwabul jannah. Dan pintu-pintu surga itu dibuka. Falam yuklat minha babun. Dan tidak ada satupun yang ditutup. Wa yunadi munadin, dan berseru seorang penyeru, ya bagial khair aqbil, wahai orang yang menginginkan kebaikan, bersegeralah, sambutlah kebaikan bulan ini. Wa ya bagial syarri aqsir, Dan wahai orang yang menginginkan kejelekan, berhentilah. Sambutlah kemuliaan bulan ini. Berhentilah, taubatlah dari berbagai macam kejelekan. Walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika kulla lailatin. Dan Allah memiliki orang-orang yang Allah bebaskan dari api neraka. Dan itu terjadi setiap malamnya. Inilah di antara hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita keutamaan bulan Ramadhan. Memang benar-benar bulan Ramadhan Allah subhanahu wa ta'ala siapkan bagi kaum mukminin untuk meraih kebaikan sebanyak-banyaknya dan bertaubat dari segala macam dosa yang pernah mereka lakukan di bulan-bulan sebelumnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun memberikan hidayah kepada hamba-hambanya. Dan ini masya Allah kita saksikan setiap hari dengan mata kepala kita, bagaimana saudara-saudara kita kaum muslimin memenuhi masjid-masjid. Padahal sehari sebelum Ramadan masjid-masjid masih sepi. Namun dengan hidayah dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, baru masuk hari pertama Ramadan, masjid-masjid kembali ramai, diisi oleh kaum muslimin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan mereka hidayah, Allah berikan mereka taufik. Bersamaan dengan itu, Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan pertolongan kepada kita. Dengan apa? Dengan diikatnya setan-setan. Artinya, di antara faktor yang dapat menjerumuskan kita untuk berbuat dosa atau malas beribadah, itu dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Bersamaan dengan itu, Allah muliakan bulan ini, amal kebaikan kita dilipat gandakan. Tetapi ingat juga, apabila dengan segenap kebaikan ini kita masih melakukan dosa-dosa, maka sebagaimana yang dijelaskan para ulama, dosa-dosa juga akan dilipat gandakan. Karena Allah telah memberikan hidayah kepada kita, kemudian Allah menolong kita dengan mengikat setan-setan, dan juga Allah lipat gandakan amal ibadah kita. Bersamaan dengan itu kita masih melakukan maksiat kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala juga akan melipat gandakan perbuatan dosa yang kita kerjakan. Na'udzubillah. Makanya marilah kita pergunakan bulan Ramadan yang mulia ini untuk bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mungkin ada pertanyaan, mengapa perbuatan maksiat masih saja terjadi di bulan Ramadan, padahal setan-setan sudah dibelenggu? Maka untuk menjawab pertanyaan ini sekaligus meluruskan pemahaman yang salah, ada beberapa jawabannya. Di antaranya adalah yang sudah disebutkan dalam hadis-hadis yang tadi kita jelaskan, yang tadi kita sebutkan, bahwasannya yang diikat itu hanyalah maradatul jin, yaitu pembesar-pembesarnya syaitan dari kalangan jin. Adapun setan-setan kecilnya itu tidak diikat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang diikat di sini sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi adalah maradatul jin, yakni setan-setan dari kalangan jin. Sedangkan syaitan itu bisa saja dari kalangan manusia, dan bisa saja setan dari kalangan manusia ini justru lebih berbahaya daripada setan-setan dari kalangan jin. Iya. Jadi setan-setan dari kalangan manusia ini belum diikat. Mereka yang kerjanya mengajak manusia untuk melakukan perbuatan maksiat. Mereka yang mengajak manusia untuk melakukan perbuatan sia-sia. atau memalingkan manusia dari ketaatan. Menghabiskan waktunya khususnya di bulan Ramadan ini dengan perbuatan sia-sia dan juga dengan perbuatan maksiat, itu masih banyak. Bahkan di bulan Ramadan ini mereka pun membungkus program-program mereka, metode-metode mereka agar kelihatan lebih Islami. Iya. Kalau yang tadinya biasa tampil terbuka, maka disematkan kudung sedikit walaupun masih terlihat rambutnya. Kemudian mereka bikin acara-acara dengan ada nuansa Islamnya. Hakikatnya itu adalah perangkap syaitan. Sehingga waktu kita tersita, waktu kita habis untuk sesuatu yang sia-sia, bahkan maksiat. Untuk menonton televisi, menonton sinetron-sinetron, menonton tayangan-tayangan yang tidak bermanfaat. Sehingga waktu kita yang seharusnya diisi dengan ibadah, diisi dengan membaca Al-Quranul Karim, memperbanyak zikir, menuntut ilmu, solat-solat sunnah, dan ibadah-ibadah yang lainnya tersita untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan perbuatan dosa. Dan itu terjadi na'udzubillah di bulan Ramadan. Maka sungguh sangat merugi kita. Itu yang kedua. Setan-setan dari kalangan manusia itu masih ada dan perlu kita waspadai. Kemudian yang ketiga, faktor yang mendorong manusia berbuat maksiat juga bukan hanya faktor dari luar, tetapi juga karena menuruti hawa nafsu. Menuruti hawa nafsu, tidak mengekang hawa nafsu, inilah di antara faktor yang menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan maksiat. Oleh karena itu, sang Nabi teladan dalam sunnah beliau yang mulia telah memperingatkan, salatun muhlikat, ada tiga perkara yang membinasakan: syuhun muta, wahawan muttaba, wa ijabul mar'i binafsihi. Ada tiga perkara yang membinasakan, yaitu kekikiran yang ditaati, hawa nafsu yang dituruti, dan kekaguman seseorang terhadap dirinya. Maka di antara sebab yang bisa membinasakan manusia, di samping godaan syaitan, juga hawa nafsu yang selalu dia turuti. Dan sesungguhnya di antara manfaat puasa Ramadan, seperti yang dikatakan oleh Al-Imamul Allamah Faqihul Asr Al-Syeikh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, wa min thamaratis siyam tarwidun nafs, tarwidun nafs ala tarkil mahbubat talaban limardatillahi azza wa jalla. Di antara manfaat puasa, ketika kita menahan lapar, menahan diri tidak makan dan tidak minum, tidak pula berhubungan suami istri, maka di situ kata beliau terkandung latihan, terkandung pendidikan terhadap jiwa kita. Untuk apa? Untuk meninggalkan hal-hal yang kita sukai dalam rangka mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah di antara faedah puasa yang bisa kita petik. Di antara manfaat pendidikan yang kita ikuti dari ibadah puasa, akan melatih jiwa kita, akan mendidik diri kita untuk meninggalkan sesuatu yang kita senangi, sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu kita, dalam rangka apa? Mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang demikianlah kehidupan seorang mukmin. Di dunia ini tidak ada yang diinginkan seorang mukmin melebihi keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala semata. Maka manfaatkanlah bulan Ramadan ini untuk meraih kebaikan sebanyak-banyaknya. Demikian pula meraih ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW telah memberikan kabar gembira, sebagaimana di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bersabda, man sama ramadana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, yakni mengimani kewajibannya dan ikhlas karena Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian pula sabda beliau, "Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang melakukan salat malam di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian pula sabda beliau, "Man qama Ramadana." Barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian pula dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams," salat yang lima waktu, "wal jum'atu ila al-jum'ah," dan salat Jumat sampai Jumat berikutnya, "wa Ramadan ila Ramadan," dan puasa Ramadan sampai Ramadan tahun berikutnya, "mukaffiratun ma bainahunna idza jtanabal kaba'ir." Semua ibadah-ibadah tersebut adalah penghapus-penghapus dosa yang terjadi di waktu-waktu tersebut atau di antara waktu-waktu tersebut, sepanjang orang yang melakukannya senantiasa menjauhi dosa-dosa besar. Inilah yang dituntut dari kita, menjauhi dosa-dosa besar dan terus beribadah kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa yang kita kerjakan. Adapun bagi orang yang melakukan dosa besar, maka tidak diragukan lagi, bulan Ramadan yang mulia ini adalah kesempatan emas baginya untuk segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bisa jadi inilah Ramadannya yang terakhir. Bahkan malam ini atau hari ini tanggal 2 Ramadan menjelang 3 Ramadan, bisa jadi ini adalah hari Ramadan kita yang terakhir. Inilah kesempatan emas bagi kita untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam sunnah Nabi yang mulia, Nabi teladan kita, beliau sallallahu alaihi wasallam juga telah mengabarkan akan keutamaan yang akan kita petik dari ibadah puasa yang disyariatkan di bulan yang mulia ini. Seperti dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam lahu." Setiap amalan anak Adam itu baginya. "Yudha'aful hasanatu ashru amsalha ila 700 dhi'fin." Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan yang semisalnya sampai 700 kali lipat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi." Kecuali puasa, puasa itu untukku, akulah yang akan membalasnya. Perhatikan kaum muslimin rahimanillahu wa iyyakum, semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita. Nabi SAW mengatakan setiap amalan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kecuali puasa. Puasa tidak disebutkan berapa yang akan diberikan pahala terhadap orang yang melakukannya. Allah akan hanya mengatakan dia untukku dan aku yang akan membalasnya. Mengapa demikian tidak disebutkan? Karena orang yang berpuasa itu bisa jadi mendapatkan pahala tanpa batas. Pahala, kebaikan-kebaikan yang akan kita raih, yang insyaallah ta'ala akan memberatkan mizan, timbangan kebaikan-kebaikan kita di hari kiamat kelak. Yang dengan itu insyaallah ta'ala kita akan meraih ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang berpuasa itu bisa jadi mendapatkan pahala tanpa batas. Di antara sebabnya yang dijelaskan para ulama, karena di dalam puasa itu terkandung satu amalan besar, yaitu kesabaran. Iya. Dan orang-orang yang sabar telah Allah nyatakan dalam Al-Quran, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanyalah orang-orang yang sabar itu pahala mereka tanpa batas. Dan kesabaran di dalam berpuasa mencakup 3 macam kesabaran sekaligus, yaitu sabar menghadapi hal yang menyakitkan, sabar menghadapi kelaparan kita, kehausan. Demikian pula mengekang hawa nafsu. Demikian pula yang kedua, sabar di dalam menjalankan perintah Allah. Dan yang ketiga, sabar di dalam menjauhi larangan Allah. Jadi, puasa itu bisa menyebabkan seseorang meraih pahala tanpa batas, tak terhingga, karena di dalamnya ada kesabaran. Demikian pula di dalamnya ada keikhlasan yang luar biasa. Sebab, bisa saja kita makan secara sembunyi-sembunyi, orang tidak tahu. Maka, di situ ada nilai keikhlasan dan amalan kecil bisa jadi dilipat gandakan menjadi besar karena keikhlasan seseorang. Iya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wasiyamu junnah," dan puasa itu adalah perisai. Perisai dari apa? Perisai dari perbuatan-perbuatan yang haram. Oleh karena itu beliau bersabda, "Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth." Apabila hari di mana seorang dari kalian melakukan puasa, janganlah dia mengucapkan kata-kata kotor. Wala yaskhab, dan janganlah dia berteriak-teriak. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inimrun shaimun. Dan apabila seseorang mencacinya atau mengajaknya bertengkar, maka janganlah dia layani. Hendaklah dia mengucapkan, saya sedang berpuasa. Ini yang namanya puasa. Menahan diri dari perbuatan yang haram. Tidak melayani orang yang mau mengajak kita bertengkar. Tapi kok aneh? Ada orang-orang yang mengaku mukmin di bulan Ramadan masih saja ngajak orang untuk bertengkar. Masih saja mengucapkan ucapan-ucapan yang tercela, melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Sesungguhnya puasa yang seperti ini bukanlah puasa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi hakikat puasa adalah mempuasakan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang haram. Kemudian beliau mengatakan, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْقِ. Dan demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dibanding wanginya al-misq. Lissaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu dia akan mendapatkan dua kegembiraan. Yafrahuhuma idza aftara fariha. Dia bergembira dengan kedua kegembiraannya tersebut. Yang pertama, apabila dia berbuka dia berbahagia. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumihi. Dan apabila kelak dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berbahagia dengan amalan puasa yang dia bawa. Inilah kabar-kabar gembira dari sang nabi teladan, agar kita bersungguh-sungguh memanfaatkan peluang-peluang kebaikan di bulan Ramadan yang mulia ini. Dan juga peringatan bagi kita, bisa jadi inilah Ramadan kita yang terakhir. Maka hendaklah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya setiap waktu di bulan Ramadan ini untuk menambah kebaikan dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan sebagai mukaddimah kajian kita setiap menjelang berbuka puasa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi amalan kita, tafaqquh fid din, berusaha memahami agama yang mulia ini, melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan yang agung ini. Baik, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Insyaallah ta'ala kita akan menjawab secara singkat beberapa pertanyaan. Adapun yang belum terjawab, insyaallah ta'ala kita akan jawab pada kesempatan yang akan datang. Pertanyaan yang pertama, manakah yang lebih utama? Salat berjamaah tarawih tapi ada kultum, yaitu tausiah rutin setelah 8 rakaat sebelum witir, atau sholat tarawih di rumah bersama keluarga. Yang pertama, harus didudukkan dulu tentang kultum ini. Nampaknya penanya mengira atau menyangka kultum ini adalah sesuatu yang tidak boleh di sela-sela sholat tarawih. Jawabannya, sebagaimana yang dijelaskan para ulama, hal itu boleh saja. Sekedar memanfaatkan berkumpulnya manusia dengan memberikan nasihat kepada mereka, terutama nasihat yang mereka sangat perlukan, yaitu nasihat untuk lebih bersemangat dalam ibadah di bulan Ramadan dan menjauhi perbuatan maksiat. Iya. Dan tidak merupakan dan tidak dianggap sebagai bagian dari sholat tarawih itu sendiri. Artinya ada kultum atau tidak, sholat tarawih itu tidak ada pengaruhnya apa-apa. Iya. Jadi itu sekedar memanfaatkan waktu, tidak masalah, selama tidak dianggap sebagai bagian dari sunnah atau bagian dari kewajiban yang harus ada pada sholat tarawih. Makanya kalau sekali-sekali ditinggalkan itu bagus, supaya tidak dianggap oleh orang awam bahwa tarawih itu harus ada kultum, kalau enggak kurang afdal. Iya, maka ini anggapan yang salah. Baik. Kemudian permasalahan yang kedua, apa yang disampaikan di kultum tersebut? Kalau yang disampaikan adalah kebaikan berdasarkan dalil Al-Quran wa Sunnah, sesuai manhaj yang benar, manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah, maka alangkah baiknya untuk kita mengambil manfaat darinya. Iya, kita ambil manfaat. Itu bagian dari menuntut ilmu dan bagian dari kebaikan. Iya. Tetapi kalau ternyata yang disampaikan di situ adalah kesesatan atau menggunakan metode-metode yang tidak dibenarkan oleh syariat, seperti menyampaikan hadis-hadis lemah, bahkan hadis-hadis palsu. Mungkin saya bisa berikan contoh yang banyak disebutkan di bulan Ramadan. Katanya 10 hari yang pertama adalah rahmat, yang kedua ampunan, yang ketiga adalah pembebasan dari api neraka. Ini contoh hadis lemah yang banyak disampaikan di bulan Ramadan. Seperti ini tidak pantas didengarkan. Iya. Demikian pula sampai ada penceramah yang menghafal keutamaan setiap satu hari di bulan Ramadan. Hari pertama keutamanya ini dan itu, hari kedua keutamanya ini dan itu, hari ketiga, sampai hari ke-30 dia hafal hadisnya, padahal hadis palsu. Iya. Seperti ini tidak pantas didengarkan. Atau ceramah cuma sekedar melucu-lucu dan lain sebagainya dari metode-metode yang tidak dibenarkan dalam syariat, maka ini tidak pantas untuk didengarkan. Iya. Tetapi itu tidak ada pengaruhnya terhadap sholat tarawihnya. Tetap saja dia ikut sholat tarawih bersama jamaah di masjid tersebut, dan mungkin dia keluar sebentar supaya tidak mendengarkan, misalkan apabila ceramahnya mengajarkan yang salah, mengajarkan yang menyimpang, mengajarkan kesesatan, kemudian masuk lagi untuk melanjutkan sholat witir. Iya. Dan itu lebih afdal sholat, sebagaimana pendapat jumhur ulama, lebih afdal sholat tarawih berjamaah di masjid bersama imam. Karena Nabi SAW bersabda, innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyam lailatin. Sesungguhnya barang siapa yang sholat malam, sholat tarawih bersama imam sampai imam selesai, maka dituliskan baginya pahala sholat semalam suntuk, semalam penuh. Masya Allah, sholat tarawihnya cuma mungkin setengah jam, tapi dia dapat pahala sholat semalam penuh. Ini dari keutamaan bulan Ramadan. Iya. Jadi jangan sampai luput. Makanya termasuk kesalahan orang yang sholat bersama imam, kemudian misalkan imamnya sholat 20 rakaat, ditambah witir jadi 23, lalu baru 8 rakaat dia keluar. Ini salah. Hendaklah dia ikuti imam sampai selesai. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Iya. Makanya pendapat yang benar, pendapat yang kuat, sebagaimana difatwakan para ulama, Asy-Syaikh Ibnu Baz dan yang lainnya, salat tarawih itu tidak ada batas rakaatnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, salatul layli mathna mathna. Salat malam itu dua-dua. Kerjakan dua-dua terus sampai semampunya. Iya, jadi ini ada dasarnya dalam syariat. Ini pendapat yang kuat insyaallah ta'ala, sholat malam itu tidak ada batasnya. Jadi kalau imamnya sholat 23, sampai selesai witir, kita ikut sampai selesai. Iya, juga termasuk kesalahan, kita hanya ikut sholat tarawih, kemudian kita keluar tidak melakukan witir. Dengan anggapan, nanti witirnya nanti, karena kita masih mau sholat. Padahal tidak ada masalah. Dia sholat terus witir, supaya dia meraih pahala sholat semalam suntuk, kemudian nanti kalau dia masih mau sholat di rumah, misalkan bangun malam sebelum sahur, tidak ada masalah. Melakukan sholat lagi, dan tidak perlu sholat witir lagi. Iya. Karena witir itu hanya boleh dilakukan satu kali di dalam semalam. Iya. Jadi, jumhur ulama berpendapat lebih afdol sholat berjamaah di masjid. Namun ini bagi laki-laki. Adapun bagi wanita, baik sholat wajib maupun sholat sunnah lebih afdal dikerjakan di rumah, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tamna unisa'akum al masajida wa buyutuhunna khairun lahunna. Janganlah kalian menghalangi wanita-wanita kalian untuk menghadiri masjid-masjid dan rumah-rumah mereka, itu lebih baik bagi mereka. Jadi tidak masalah wanita hadir ke masjid selama tidak ada fitnah yang dikhawatirkan dan selama dia menjaga adab-adab sesuai syar'i, tidak ikhtilat di masjid dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa kita jawab karena waktu sudah masuk waktu maghrib. InsyaAllah yang belum terjawab kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita simak bersama sebuah live kajian interaktif bersama Al-Ustaz Sofyan Khalid Urayli Hafidhullah Ta'ala. Dan insyaAllah ta'ala kita akan berjumpa lagi pada esok hari di jam yang sama, yakni pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Dan bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, pertanyaan bisa dikirim kapan saja, yaitu melalui SMS atau WhatsApp di nomor 089-655-088-805 atau juga melalui email info@syiartauhid.info. Kami cukupkan sekian pada pertemuan kali ini. Subhanakallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.